Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadil ladhin astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anda ya Baqiyas, ikra al-matan. Kala mu'allif wa abdillah Muhammad ibn Dawud Silhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullah ta'ala. الكلام باللفظ المركب يفيد الوجه واحسن وفعل الحرف جاء بمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف القسم وهي من والى وعن وعلى وفي وربا انا حروف قسم banyak banget وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التعليم بالساكنة والحرف ما لا يخلق معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونسب وخفض وجسم وفي الأسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض والجسم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجسم والخفض فيها باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع مواد علامات الضمة والواو والألف والنون وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواد في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وعمك وأخوك وزمالك. طيب يكفي بارك الله فيك. Setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tanda rofa wawu. Wawu menggantikan domah pada berapa tempat? Abdillah. Di mawdi'ain. Ya itu. Jamul mudzakkar salim wa asma' khamsah. Baik. Apa itu jamak mudzakkar salim? Indah ya Aba Sofia. Kok fi akhirnya hi ziyadatin fi akhirihi salifun tajaridi an hadhi ziyadah wa'atfi. Nah, ini definisi jamak mudzakkar salim, terkandung padanya syarat sehingga ketika bentuknya jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka dia mulhaq. Ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjutkan. Wawu menjadi tanda rofa pada tempat yang kedua yaitu asmaul khamsah. Itulah ya, Pak Lukman. Wa man asma. Qala syari. Qala syari. Abu Abdillah. Muhammad Mustaqim. Syarihnya Muhammad Muhyiddin. Abdul Hamid. Wa amal asma'ul khamsatu wa iya adil al-fadil mahsuratu alladhi adda al-mu'allifu wa iya abuka wa akuka wa kamuka wa buka wa du malik wa iya turba'u bilwawi niyabatan anil domati takulu kadaru abuka wa akuka wa kamuki wa buka wa du malik. Nah, berkata syarih, dan adapun asmaul khamsah, maka dia adalah lafad-lafad yang terbatas yang telah disebutkan oleh muallif, yaitu abuka, ahuka, hamuki, fuka, dzumalin. Dan dia, yaitu isim-isim yang lima ini, dirofak dengan wawu, menggantikan dhammah. Kamu katakan hadhara abuka. Coba di Arab, hadhara abuka, Pak Isa. Hadhara lun madi mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Abuka, abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhamma li'anahu minal asma'il khamsah. Wal kaf wa abu mudhaf. Wa abu mudhaf wal kaf mudhafun ilai dhamirun muttasilun mabniun alal fath fi mahal fi mahali jarrin bil mudhaf. Nah, adapun yang lainnya adalah atof, ya, ahuka atof pada abuka. Naam, demikian pula hamuka atau hamuki atof kepada abuka, dan seterusnya. Wa kadza taqul saya Abu Abdullah. Wa kadza taqulu hada abuka wa taqulu abuka rajulun salihun. Fa qala ta'ala bukan wa taqulu abuka, antum apa istilahnya memenggalan kalimatnya kurang tepat. Wa taqulu, naam, itu koma rajulun salihun. Nah, wa qala ta'ala abuna syaikhun kabirun min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladu ilmin. Baik, inni ana afuka. Inni ana afuka. Fakullu ismin. Fakullu ismin. Fakullu ismin hu minha. Li hadihi amsirati marfu'un. Mu'alamatu rafihi al-wawu niyabatan anil dhammati. Wama ba'duha. Ba'daha. Wama ba'daha. Min domir, minat domiri, minat domiri, au laf din, laf di malin, au laf di malin, au laf di ilmin, mudhafun ilai. Baik. Kemudian kata beliau, wa kadza taqul. Contoh yang lain, ya. Demikian pula kamu katakan, hada abuka, ini ayahmu. Coba dibaca Arabnya. Abul Musanna. Ha bitanbi. Za ismu isyaratun. Ismu isyaratin. Ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Abu abuka abu mudhaf. Jangan mudhaf dulu, apa dia kedudukan rafa'nya? Khabarun marfu'un bil mubtada. Khabarun marfu'un bil mubtada. Wa'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khumsa. Wa'abu mudhaf. Wa'abu mudhaf. Wa'al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahal fi mahalli jarrin bil mudhaf. Baik. Fataqul abuka rajulun salihun, ayahmu seorang laki-laki yang salih. Ya Rab, setelahnya abu mubtada'un marfu'un bil mubtada'i ibtida wa alamat rafihi al-wawu li annahu minal asma'il khamsati aw sittati. Abu mudhaf wal kaf dhamir muttasil mabniun ala al-fath fi mahali jarrin bil mudhaf. Rajulun. Antum Arab yang rajulun. Baik, labas. Ya. Rajulun khabarun marfu'un bil mubtada. Wa alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirihi. Nah. Salihun sifatun rajul. Li. rajul. Li rajul. Wasifatul marfu'un. Wasifatul marfu'i marfu'un misluhu. Misluhu. Misluhu. Wa alamatur raf'ihi ad-dhamma ala akhir. Nah, wa qala ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Ini syaitnya mana? Apa nabila? Dan ayah kami adalah seorang yang sudah tua. Abuna. Abuna rafa' nasab jar. Rafa'. Sebagai apa? Mubtada. Tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya al-waw. Kenapa? Asmaul khamsah. Baik. Min haitsu amarahum abuhum. Syaitnya mana, apa? Raihan. Abuhum. Rafa' nasab jar. Rafa'. Sebagai? Sebagai fa'il. Tanda rafa'nya? Al-waw. Kenapa? Karena asmaul khamsah. Nah. Wa innahu la du ilmin, syahidnya mana? Du rafa nasab jar. Kenapa? Khabar inna. Nah. Lamnya dinamakan dengan lam muzah laqah. Wa innahu la du ilmin. Karena dinamakan lam muzah laqah karena asalnya dia tuh lam di depan. Ya. Nah, muzahlaqa atau muzahlafah. Mereka Arab membenci dua taukid depan, dua huruf taukid depan, inna dengan lam. Fazahlaquha. Maka mereka gelincirkan, mereka geserkan lam taukid di khobar, sehingga dinamakan dengan lam apa? Muzahlaqa atau lam muzahlafah. Lam yang dipindahkan, yang digeserkan kepada khobar. Baik, itu Arabnya ya. Inni ana ahuka. Syaitnya mana? Berbeda. Ahuka dibaca rafa' sebagai apa? Khobar apa? Khobar mubtada. Mubtadanya mana? Ana. Ana. Jumlah mubtada khobar. Ani rafin. Khobar inna. Nah. Fakul usmin minha, maka setiap isim darinya, dari contoh-contoh ini marfu. Ya, ada yang marfunya sebagai mubtada, ada yang sebagai fa'il, ya, ada yang sebagai khobar inna. Naam. Al-muhim semuanya marfu. Kedudukannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada yang sebagai mubtada, ada yang sebagai khobar inna, ada yang sebagai khobar mubtada. Tanda rufanya dengan wawu menggantikan dhammah. Dan kata yang setelahnya berupa dhamir, ya, dhamir kaf, nabuna, dhamir na, nam, atau kata yang isim dhahir seperti lafad malin, zumalin, atau lafad ilmin, itu mudhaf ilaih, majrur. Kalau yang dhamir berarti fi mahali jarrin. Istamir? Baik. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya isim-isim yang lima ini la tu'rabu hadzal i'raba, tidak di'rab dengan i'rab ini. Maksudnya di'rab dengan i'rab ini apa? Dirofak dengan wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya, ya. Tapi karena belum dijelaskan, baru pembahasan tentang rofak ya. Ketahuilah bahwasanya isim-isim yang lima ini tidak di-irob dengan irob ini, yaitu dirofak dengan wawu, di-irob dengan huruf, ya, rofak dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Dan syarat-syarat ini minha, diantaranya ada yang dipersyaratkan pada semuanya. Abuka, ahuka, hamuki, fuka, zumalin, semuanya harus ada syarat tersebut. Wa minha, diantaranya ada yang dipersyaratkan pada sebagiannya. Sebagian disyaratkan, sebagian tidak disyaratkan, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas tentang syarat-syarat yang dipersyaratkan pada semuanya harus ada. Istamir. Muka, bukan mukok, mukab. Baik. Adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan pada semuanya, lima tadi, abuka, ahuka, hamuki, fuka, dumalin, ada empat syarat. Yang pertama, hendaklah lafad-lafad itu mufrad. Mufrad dalam bab ini apa? Malah sejumlah. Pak Usman? Malaysa musannan. Ya, wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Yang dimaksud dengan mufrad ini bentuk tunggal. Ya, syarat asmaul khamsah harus bentuknya tunggal, bukan musanna, bukan jamak. Yang kedua harus mukabbarah. Mukabbarah itu bukan tasghir. Ya, dalam bahasa Arab ada yang isim itu ada yang musaghar atau ditasghir namanya, dikecilkan. Dengan wazan fu'ailun atau fu'ailun, fu'ailun. Ada tiga wazan, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Itu wazan tasghir. Ya, seperti misalkan qalamun jadi apa? Qulain. Pena kecil, rajulun rujail. Nah. Jadi syaratnya isim-isim yang lima itu tidak ditasghir, tidak dikecilkan. Abun jadi ubayyun, ahun jadi ukhayyun. Tidak. Harus lafadznya ab atau ah dan seterusnya. Syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Kalau berdiri sendiri tidak mudhaf, maka tidak bisa di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Yang keempat, hendaknya idhafahnya itu kepada selain ya mutakallim. Jadi mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Nanti akan datang rincian masing-masingnya. Karena kan nanti kalau mudhaf kepada ya mutakallim, nanti i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Baik. Ta'liq nomor 2 disebutkan wa kullu ismin jama'a hadhihi syuruta fa innahu yu'rabu bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Semua isim yang telah mengumpulkan syarat-syarat ini, syarat yang 4 ini tadi, antakuna mufradatan wa antakuna mukabbaratan wa antakuna mudhafatan wa antakuna idhafatu li ghairi mutakallim, maka dia di'rab dengan wawu ketika rafa, jaa abuka contohnya, dan dinasab dengan alif, ra'a itu apa, abaka, dan dijarnya dengan ya, marartu bi abika. Contoh misal dzalika lafat abuka. Perhatikan di sini, kita lihat syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Fahadal ismu qad jama'a hadhi syuruta kullaha. Lafadz abuka, isim ini telah mengumpulkan syarat-syarat ini semuanya. Fahuwa mufrad, abu bentuknya tunggal. Wa mukabbarun, bukan ditasghir, bukan ubayyun. Ya, wa mudhaf, abu sebagai mudhaf. Kemudian mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim, yaitu di sini dhamir kaf abuka. Maka ini terpenuhi syarat-syaratnya. Istamir. Abu Muhammad. Lewat. Baik. Abu Akias. Ora. Qala ya bisyarat al-ifradi ma law kanat mudhanatan. Musannatan. أو مجموعة جمع مذكر جمع جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير فعلبت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبناءهم، وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب، maka keluar dengan itu dikecualikan atau keluar dengan syarat ifrad. Syarat pertama kan apa tadi? Antakuna mufradatan. Ndaklah lafaz-lafaz ini bentuknya tunggal. Maka keluar dengan syarat bentuk tunggal ini adalah kalau dia dimusanakan. Abun musananya apa? Abawani, akhawani. Nah, atau majmu'atan. Jadi abawani bukan asmaul khamsah. Akhawani bukan asmaul khamsah. Atau dijamakkan. Abun jamaknya apa? Haba jamak taksir. Abun jamak mudzakkar salim. Maka kalau dikatakan aba'ukum, walaupun dia mudhaf, walaupun dia mudhafnya kepada selain yang mutakalim, tetap dia bukan asma'ul khamsah. Nah, jika ya fa'innaha, maka semuanya kata-kata ini tadi, isim-isim yang lima tadi, domirha kembali kepada isim-isim yang lima, kalau dijamakkan dengan jamak taksir, maka di'irab dengan harakat dhahirah. Contohnya kamu katakan al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Ayah-ayah, bapak-bapak itu mentarbiyah putra-putra mereka. Saya mana di sini ya, Fana? Al-aba'u. Asmaul khamsah bukan ini? Kenapa? Karena dia bentuknya jamak taksir. Syarat yang tidak terpenuhi lainnya apa? Tidak mudhaf. Ya, tidak terpenuhi syaratnya. Dia sudah jamaknya taksir, tidak mudhaf. Maka al-abau bukan asmaul khamsah. Walaupun mufradnya abun, tapi dia bentuknya jamak taksir, sehingga dia bukan asmaul khamsah. Eropnya bisa dibaca dia. Fatakul ihwanuka yaduka lati tabtishu biha. Nah, syaitnya mana? Sofia. Ihwanuk. Sama dari apa ini? Akhun. Akhun, jamaknya bisa ihwanun atau ikhwatun. Jamak taksir. Ya, dia bukan asmaul khamsah. Tanda rufanya dengan dhammah. Baik, kenapa bukan asmaul khamsah, Mbak Sofia? Tidak terpenuhi syaratnya, yaitu dia berupa jamak. Syarat yang lain yang tidak terpenuhi apa? Mudhof atau tidak? Mudhof. Terus yang tidak terpenuhi apa ini? Mukabaroh, ikhwan. Mudhof ilahnya terpenuhi atau tidak? Terpenuhi ya. Nah, jadi ikhwanuka syarat yang tidak terpenuhi apa? Syarat pertama, antakuna mufradatan, ya. Walaupun dia mudhaf, walaupun dia mukabbarah, walaupun mudhaf ilahnya bukan ya, tetapi ketika dia bukan mufrad, maka dia tidak termasuk asmaul khamsah. Wa qala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Syaitnya mana? Aba'ukum. Asmaul khamsah atau bukan? Bukan. Nah, kenapa? Karena tidak terpenuhi mufradatan yang pertama. Tidak terpenuhi syarat antakuna mufradatan. Walaupun dia mudhaf, walaupun dia mukabbarah, walaupun mudhaf ilainya bukan ya. Di sini dibaca rofa sebagai nah, mubtada. Tanda rofanya dengan apa? Dhammah dhahirah. Nah, karena isim isim jamak taksir. Innamal mu'minuna ikhwatun. Syaitnya mana? Ikhwatun. Ikhwatun. Jamak dari? Akhun. Akhun. Ya. Asmaul khamsah bukan? Bukan. Kenapa? Akhuna laisa mufrad. Dia bukan mufrad. Laisa mudhaf. Tidak mudhaf. Nah. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Syaitnya? Ikhwanan. Jamak dari? Akhun juga ya, dia tidak terpenuhi syaratnya. Ini kalau jamak taksir maka di i'rabnya dengan i'rabnya jamak taksir, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Istamir. Kalau kana musannatan u'rabat i'rabul musanna. I'raba. I'rabul musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban. وجرًا وسيأتي فيانه قريبا تقول أبوك أبواك تقول أبواك ربياك وتقول تأدب في حضرة أبويك وقال الله تعالى ورفع أبويه على الأرض فأصلحوا بين أخويكم ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت وجرت وجرت الياء تقول هؤلاء أبونا وأخونا وتقول رأيت أبينا وأخينا ولم يجمع بالواو والنون غير الأب غير الأب والأخ. Ada alif lamnya? Ada alif lamnya? Ada. Wal nuni ghairil abi tanpa tasdid. Ghairil abi wa akhi. Wa kana al-qiyasi yaqtadi. Salah kana kok majrur. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yajma'u shay'an. An la yujma'a yujma'a syai'un minha hadal jam' hadal jam'a. Nah qala kalau kanat musannatan ya sampai situ tadi ya. Oh, kebanyakan antum bacanya. Kalau dia naam musanna. Musanna ya, Pak musanna. Kalau seandainya isim-isim yang lima itu dimusannakan, dijadikan musanna bentuk dua, maka di i'rabnya dengan i'rabnya isim musanna. I'rabnya isim musanna dirofak dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Dan akan datang penjelasannya sebentar lagi insyaallah. Kamu katakan abawaka rabbayaka, kedua orang tuamu ya. Abawaka telah, kedua orang tuamu telah mentarbiyah kamu, telah mendidik kamu. Nah. Saya di sini mana? Aba Usman. Bawa karofa nasab jer. Rofa. Kenapa? Mufradah. Nah, tanda rofanya dengan apa ini? Alif. Kenapa? Isim musanna. Musanna. Berarti bapaknya loro. Ya kalau memang bapaknya dua ya berarti musanna. Kalau bapak dan ibu yang dimaksud berarti bukan musanna, mulhaq. Paham ya? Nah. Terus maunya yang mana? Bapak ibu apa bapak loro? Wong siji bapak loro. Abawani, ini artinya abawani. Ya abawani karena mudhaf maka nunnya hilang. Ya. Jamak nun, jamak mudzakkar salim. Nun isim musanna itu dibuang ketika mudhaf. Jadi abawaka ini asalnya abawani ka gitu. Karena mudhaf maka nunnya hilang. Abawaka. Tapi di sini dikatakan musanna wallahu alam. Mungkin ini sabul kolam ya. Karena kalau dikatakan abawaka itu musanna berarti kan abun wa abun. Bapaknya loro. Ya, bapaknya dua. Kalau yang dimaksud dengan abawani ini abun wa umun, bapak dan ibu, maka ini mulhaq. Ya. Nah, di sini al-muhim apakah dia musanna atau mulhaq bil musanna, tetap tanda rofaknya dengan alif. Ya, si musanna. Juga kamu katakan ta'addab fi hadrati abawaik. Beradab langkau di hadapan kedua orang tuamu. Ya, di sini syaitnya mana? Wana bila abawaika rofak nasab jar. Hei. Majrur sebagai apa? Mudhofun ilai. Ya, tanda jarnya dengan apa? Dengan ya. Kenapa dengan ya? Musanna. Musanna atau mulhaq dengan musanna. Nah. Qala ta'ala wa rafa abawaihi 'alal arsy. Dia siapa? Mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Oh, anaknya. Anaknya siapa? Anaknya bapaknya. Anaknya. Ah, santa. Siapa nama anaknya? Enggak tahu. Siapa nama anaknya? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Baik, di sini syahidnya mana, Pak Rayhan? Syahidnya abawaihi. Abawaihi. Rofa nasab jer? Nasab. Sebagai? Sebagai makhluk. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya ya. Kenapa? Karena asmal khamsah. Nasabnya ya asmal khamsah, gimana? Musanna, asmal khamsah ya alif. 12-an, rime blong. Fa'aslihu baina akhawaikum. Saidnya mana? Akhawaikum. Rafa nasab jer? Jer. Kenapa? Mudhof ilaih. Tanda jernya dengan? Karena? Sana. Nah. Kalau kanat majmu'atan, kalau seandainya isim-isim yang lima itu dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, maka tanda rofaknya dengan wawu. Sebagian telah berlalu ya. Jamak mudzakkar salim, rofak dengan wawu. Dinasab dan dijarkan dengan ya. Contohnya, ha'ulai abuna wa ahuna. Abuna dan ahuna. Perhatikan di sini ada ta'liq, nomor satu. Qauli abuna wa ahuna mulhaqun. Hijam ilmu dzakaris salim. Abuna akuna ini mulhaq diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Alasannya apa? Syarat yang tidak terpenuhi li anna mufradahuma laisa bi alamin wala sifatin. Karena bentuk tunggalnya bukan nama, bukan sifat. Mudzakkar yang berakal ya. Syarat asmul khamsah diantaranya mufradnya harus nama atau sifat. Nama seperti Zaidun jadi Zaiduna. Sifat seperti Solihun jadi apa? Solihuna. Mujtahidun jadi Mujtahiduna. Nah, jadi abuna, akuna ini adalah mulhaq. Tanda rufanya dengan wawu karena abuna. Tanda rufanya dengan wawu kenapa ya Bapak Beda? Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim bukan asmal. Kenapa bukan asmal khamsah? Syarat yang tidak terpenuhi apa? Mana? Antum jangan belok ke jamak, ini sudah pindah ke asmal khamsah. Bukan mufrad, abuna bukan mufrad, tidak mudhaf, ya kan? Tidak terpenuhi syaratnya. Takul ra'aitu abina wa akhina. Ini contoh yang nasab. Nah. Jadi perhatikan abuna akhuna bukan jamak. Bukan jamak mudzakkar salim tapi apa? Mulhaq. Walam yujma bil wawi wan nuni ghairul abi wal akhi. Dan tidak dijamakkan dengan wawu nun, yaitu jamak apa? Mudzakkar salim selain lafaz ab dan akh. Ya, adapun hamu, zufu tidak dijamakkan dengan jamak ini wawu nun. Wa kana al-qiyasu yaqtadi an la yujma'a syai'un minha hadzal jam'a. Dan sebenarnya qiyas, secara qiyas itu mengharuskan untuk tidak dijamakkan sesuatu pun dari isim-isim yang lima itu dengan jamak ini, jamak mudzakkar salim. Nah, sebutan dalam ta'liq, fa innaha jumi'at hadzal jam'u ma'a adami ta'widhi id asluha abawun wa akhawun bil wawi. Fa hudifatil wawu fil mufrad walam yu'awwad anha syai'un. Walam yu'awwid anha syai'un. Wa qala Abu Hayyan al-qiyasu ya'bahu wa jama' wa jam'uha hadzal jam'a syadun. Sungguhnya jika dijamakkan dengan jamak ini, jamak mudzakkar salim, bersamaan tidak ada penggantinya, tidak ada penggantiannya, karena aslinya abun itu abawun, akhawun, akhun aslinya akhawun dengan wawu, maka wawu dibuang dalam bentuk tunggalnya, jadi apa? Abun, akhun. Dan tidak digantikan dari wawu tadi sesuatu pun, tidak ada penggantian. Maka berkata Abu Hayyan al-Qiyas ini tidak menerima hal itu. Dan menjamakkannya dengan jamak ini adalah syad, sesuatu yang ganjil, yang nyeleneh. Wallahu a'lam. Baik, masih banyak pembahasan tentang pengecualian dari syarat-syarat ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala naktafi bihada. Sarafnya kita liburkan dulu ya. Ada isikal mungkin? Nah. Kan tadi ada yang membesarkan atau dikecilkan. Yang terkenal ada. Dalam bahasa Arab enggak ada. Karena nanti di bawah ini pembahasannya antakuna mukabbaratan malau kanat musafaratan. Jadi kalau mukabbarah maka keluar darinya adalah isim yang ditadhir. Nah. Di sini tidak ada pembahasan tentang tasghirnya, cuma ringkas saja pembahasannya. Jadi di tasghir itu ada tiga wazan tadi. Dan fungsi-fungsi tasghir itu diantaranya adalah untuk menunjukkan sedikit. Seperti misalkan dirham jadi duraihim wa'i'il. Indi duraihim. Saya punya sedikit harta, sedikit dirham. Gitu. Bisa juga tasghir itu fungsinya untuk merendahkan. Seperti misalkan dikatakan rojul jadi apa? Rujel. Ada rujel. Cilik. Padahal orang gede. Kecilkan. Untuk merendahkan. Ya, jadi untuk menyedikitkan juga. Atau memang sedikit atau kecil. Ada kutaib. Kutaib tahu kan? Apa? Kitab kecil. Nah. Kalau kitab gede. Kitab kecil. Kitab sedang mulai. Nah, pardon? Tanya, jika aku kan tadi atau kan ini lagi yang terang itu. Iya. Di ilmunya harus. Ya, enggak ada faedahnya mau disebut yang gimana? Mana yang lain? Yang saya kemarin kayak film yang apa wa mubtada'un ma'fum bil ibtida' wa alamatu rafi' al-alif ya'annahu musanna wa abawa mudhaf wal kaf damir muttasil min al fath mahali jar bil mudhaf. Enggak disebutkan apa? Emang udah hilang. Otomatis. Dia kan seperti tanwin dia kan. Kitabu ka, kitabu Muhammadin. Kitabu misalkan ada kitabu Muhammadin, kitabu apa? Khobar mubtada, marfu'un bil mubtada, wa alamatu rafi'i dhamma. Tanwinnya enggak disebutkan. Ya. Ya faedah tambahan kalau mau disebutkan labas. Mana? Ya faedah nun ini enggak terlalu besar. Faedah nun pada musana ini ya, maklum kita tahu ya. Jadi abuna sama kata ku mana? Kapan pemakaiannya? Bebas, bisa dipakai dua-duanya. Terkadang satu isim bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak taksir. Nah, bisa dua jamak. Satu isim ada dua jamak taksir, seperti akhun tadi bisa ikhwanun, bisa ikhwatun, bisa akhuna. Pemakaiannya wawalam. Terserah yang mau mengucapkan. Nah, faddalu barakallahu fiik. Nah, satu itu yang mana dari rumah? Hmm? Dari tali itu besar. Ya, tidak. Ya, buat jemaah dan jamaah. Ini maksudnya yang abu nawa asmanul. Iya. Itu yang satu. Iya. Ketika abun akun dijadikan jamak mudzakkar salim itu syad. Nah, sesuatu yang ganjil. Nah, barakallahu fiik. Fadhlan.